Pertanyaan berikutnya, bermakmum dalam sholat tarawih yang imamnya 23 rakaat, kita 11 rakaat dan witir, terus saya baru 8 rakaat pulang, witirnya di rumah, ya, boleh enggak? Ya, hal ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda inna maju ilal imam liyutamma bihi, ya. Ini termasuk keumuman hadis ini bahwasannya Rasulullah SAW bersabda imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, maka kalau imamnya sholat 23 rakaat, kita pun sholat sebanyak 23 rakaat. Iya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasannya apabila seorang mengikuti imamnya, ya, sampai selesai imam sholat, maka akan dituliskan baginya sholat sepanjang malam. Ya, akan dituliskan baginya sholat sepanjang malam. Ya, kalau seorang meninggalkan imamnya sebelum dia selesai, maka dia tidak akan meraih keutamaan ini. Allahu a'lam.